بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya kita dikasih waktu sampai jam 11.30 atau tadi sampai jam 11.15 ya. Tadi kan? Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana menjawab syubhat bahwa jalan lurus itu tidak hanya satu dengan alasan imam madhab saja ada empat? Ikhwan bin rahimakumullah, di surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian jalan lurus ini. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena hanya akan memisahkan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus tadi. Sehubungan dengan ayat ini, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan gambaran yang mudah dan sederhana, gampang dicerna. Nabi alaihi salatu wassalam membuat garis lurus satu, tidak banyak. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan. Rasulullah membuat garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, hadza siratullah, ini jalan Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat garis ke kanan dan ke kiri di samping garis lurus tadi yang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Garis terus. Kemudian beliau mengatakan, adapun ini adalah subul, jalan-jalan yang lain. Pada tiap-tiap jalan tersebut ada setannya, ada setannya yang senantiasa mengajak untuk menempuh jalan tersebut. Dari ayat yang disebutkan tadi dan hadis ini, maka sangat jelas bahwa jalan yang lurus itu hanya satu, tidak berbilang. Kalau istilah para ulama, al-haqqu wahidun wal batilu muta'addid, kebenaran itu hanya satu, sedangkan kebatilan berbilang. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan cahaya itu dengan satu bentuk tunggal. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhu, Allah keluarkan mereka, minal zulumat, dari kegelapan-kegelapan. Jumlahnya banyak. Ilan nur, menuju cahaya. Satu cahaya, tidak banyak. Maka kebenaran hanya satu, sedangkan kebatilan itu berbilang. Jalan lurus hanya satu, tidak berbilang. Dan semua a'immah yang empat itu mereka mengatakan idza shahal hadis fahuwa madh. Kalau ada hadis yang sahih itulah madhhab. Madhhab mereka adalah Quran dan sunnah, dan jalan yang lurus itu siratal mustaqim adalah al-kitab was sunnah. Kitab dan sunnah. Ya. Jadi dengan adanya empat madhab, bahkan kalau bicara madhab tidak hanya empat saja, banyak. Tidak kemudian menjadi dalil bahwa jalan kebenaran itu banyak. Nah, jalan kebenaran itu jelas, ada ketentuannya, ada kriteria. Ya. Kebetulan itu semua bikin rahimahumullah tidak akan menyampaikan seseorang kepada al-haq, kepada kebenaran. Ya. Makanya sering kita ingatkan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa terwujud dengan cara melakukan maksiat kepadanya. Karena ini dua hal yang bertolak belakang. Ya. Jadi harus dengan cara yang benar. Tidak dengan segala macam cara, yang penting ibadah. Lah, tidak. Ya. Semua ada ketentuan. Ibadah yang ditetapkan oleh syariat ini ada ketentuan yang menyangkut jumlah, ada ketentuan yang menyangkut waktu, ya. Ada ketentuan yang menyangkut bilangan, ya, tata cara. Jadi tidak boleh sembarang orang melakukan ibadah, harus jelas aturan lainnya. Kalau seandainya jalan itu banyak, maka dibenarkan semua orang yang melakukan ibadah dengan cara apapun. Ya. Oh, saya enggak mau sholat cara kayak gitulah. Kamu menghadap kiblat, saya membelakangi kiblat. Enggak bisa begitu. Ada ketentuan. Nah, karena itu al-haqqu wahid, kebenaran hanya satu. Nah. Adapun adanya madahib al-ulama itu hanya kita jadikan sebagai wasilah dalam memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya hanya dengan menempuh Quran dan sunnah itu yang akan membuat kita selamat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat. Ya. Nah. Apakah Rasulullah SAW dalam keadaan miskin itu merupakan pilihan beliau? Ada kesempatan tapi tidak mau, atau karena itu merupakan takdir beliau? Khawatirin rahimahumullah. Urusan rezeki, urusan dunia itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Nahnu qassanna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang membagi-bagi ma'isyah, ya, kehidupan mereka manusia dalam kehidupan dunia ini. Ini perkara yang tidak perlu untuk kita jadikan sebagai persoalan yang besar. Yang pasti umma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Beliau orang yang dipercaya oleh Allah. Beliau orang yang tidak kekurangan. Inna ma yut'imuni Rabbi wa yasqini. Rabku yang beri aku makan, Rabku yang beri aku minum. Ya, ketika beliau melakukan saum wisra, dan itu kekhususan beliau. Ya. Nah. Sudah 10:30. Kita konsekuen, konsisten dengan waktu. 10:30, kasih waktu sampai 10:30 kan? Di sini dua. 11.15 atau 11.30. Saya milih yang 11.15. Bahkan gitu kan, sekarang sudah lewat malah 11.30. Bagaimana seorang yang mempunyai orang tua yang sudah tua tetapi masih suka minum khamr? Bagaimana sikapnya terhadap orang tua yang seperti itu? Doakan orang tua yang seperti itu dengan doa yang baik. Kemudian jika ada kesempatan yang baik, jangan lupa untuk menasehatinya. Dan tidak harus formal. Tidak harus formal. Sebelum nasehati dia, kita pakai peci dulu, pakai gamis dulu, seperti mau ceramah. Nah, mesti begitu. Dalam keadaan santai, orang tua dalam keadaan sadar, kita duduk di sampingnya, santai, bicara kesana kemari dulu, baru kemudian sedikit demi sedikit diarahkan, ya, sedikit demi sedikit diarahkan. Terus, jadi secara tidak langsung orang tua mengikuti alur pembicaraan kita. Kemudian masuklah ke tujuan utamanya. Jangan bosan-bosan untuk mendoakannya. Ya. Jangan bosan-bosan untuk mendoakannya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika ibunya masih kafir, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan ibuku. Doakan ibuku ya Rasulullah." Ya, doakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Orang tua yang seperti itu tetap jaga hubungan kita, ya, dalam perkara-perkara yang baik dengannya. Ya. Jangan sampai meninggalkan, jangan sampai berlepas diri secara total kepadanya. Enggak, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nah, tapi tetap berbuat baik kepadanya dalam perkara-perkara yang sifatnya keduniaan. Ya. Dan kalau orang tua menyuruh kita untuk melakukan hal yang jelek, jangan ditaati. Nah. Bagaimana tanggapan kita jika ada yang mengatakan bahwa dalil tentang cinta dan benci karena Allah hanya tertuju pada kaum mukmin dan kafir, bukan pada apa ini, ahlu sunnah, ahlu bidah dan sebagainya? Nah, para ulama kita tidak sedikit yang membuat satu tulisan, artikel, makalah yang isinya ijma ahlus sunnah, ya. Ijma ahlus sunnah, kesepakatan ahlus sunnah akan menghajar, memboikot ahlul bidah, ya, dan mentahdir ahlul bidah. Dan ikhwanuddin rahimakumullah, dalam hal al-wala wal-bara ada tiga golongan di dalamnya. Pertama, yang berhak mendapatkan loyalitas secara mutlak, yaitu kaum mukminin, muwahhidin, ahli sunnah, orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, mukminin. Ini golongan yang pertama, yang berhak mendapatkan loyalitas. Golongan yang kedua adalah golongan yang di satu sisi berhak mendapatkan loyalitas dan di sisi lain berhak mendapatkan baro'ah, permusuhan dan kebencian, yaitu ahlul ma'asi. Ahlul ma'asi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan orang-orang yang melakukan kefasikan. Minal mu'minin, dari kaum mu'minin. Satu sisi berhak mendapatkan loyalitas karena mereka masih muslimin, mukminin. Di sisi lain berhak mendapatkan barah, kebencian dan bermusuhan karena mereka melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemaksiatan dan kefasikan. Ahlul bid'ah tidak masuk dalam kategori yang kedua ini. Ahlul bid'ah tidak masuk dalam kategori yang kedua ini. Ahlul bid'ah bukan pihak yang di satu sisi mendapatkan loyalitas, di sisi lain mendapatkan permusuhan dan kebencian. Tidak. Bahkan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Madzhali hadzibullah ta'ala mengatakan, aku tidak tahu dari mana pemikiran ini muncul. Ini pemikiran sama saja dengan prinsip muwazanah. Prinsip muwazanah bainal hasanat wassayyi'ah. Harus ada keseimbangan antara kejelekan dan keburukan. Ketika menyebutkan keburukan seseorang, harus disertai dengan menyebutkan kebaikan. Ahli bid'ah berhak mendapatkan loyalitas dari satu sisi dan mendapatkan barok, permusuhan dan kebencian dari sisi yang lain. Kata Syekh, sekali lagi, ini prinsip muwazanah baina al-hasanat wasayyi'ah. Dan kita tahu prinsip ini berasal dari mana. Prinsip sururi, prinsip hizbiyun. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berhak mendapatkan barok secara mutlak. Mereka adalah kufar, orang-orang kafir, munafiqin, mubtadi', ahlul bid'ah. Saat ini saya sudah ingin menikah dan saya ingin punya istri yang bercadar dan berilmu, masya Allah. Niatnya itu sudah luar biasa, ingin punya istri yang bercadar dan berilmu. Yujaru ala niyati, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat yang mulia ini. Tapi ketika saya menyampaikan niat saya ini kepada kedua orang tua saya, beliau menolak mentah-mentah meskipun saya sudah menyampaikan dengan bahasa yang halus. Memang tidak setiap yang kita inginkan itu selalu terwujud. Jadi harus bersabar. Bersabar, tingkatkan kualitas iman, kualitas ilmu kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakinlah. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang saleh itu hanya akan bersanding dengan laki-laki yang saleh. Dan laki-laki yang saleh hanya akan bersanding dengan wanita-wanita yang salihah. Terus perbaiki diri. Mungkin belum saatnya. Apalagi usia masih muda. Sabar. Banyak berdoa, tingkatkan kualitas ilmu, amal, terus sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat upaya kita untuk mewujudkan cita-cita kita yang agung dan mulia ini. Terus perbaiki diri sehingga Allah menyandingkan kita dengan wanita yang salihah, wanita yang bercadar, menghijabi dirinya dengan sempurna, dan berilmu. Jadi jangan patah semangat. Memang untuk menuju kepada satu kebaikan itu banyak rintangannya. Khuffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Perkara-perkara yang tidak disukai. Tetapi kita tidak boleh mundur. Kalau kita ingin menggapainya, berupaya sekuat tenaga kita, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan. Jangan patah semangat. Sekali tidak dikasih izin, masuk lagi. Tidak dikasih izin, masuk lagi. Tampakkan bahwa kita mampu, kita bisa. Di hadapan orang tua, mungkin orang tua menolak mentah-mentah itu karena orang tua belum yakin dengan keadaan kita. Mungkin orang tua masih melihat bahwa kita itu baru anak kemarin sore, belum banyak makan asam garam kehidupan. Ya, mungkin orang tua belum yakin. Yakinkan kepada mereka. Tanamkan pemahaman agama yang baik kepada mereka. Bahwa wanita-wanita yang bercadar itu baik, wanita-wanita yang bercadar itu bagus. Ya, ya, seperti itu. Dalam kitab Safinatun Najat, tahu Safinatun Najat? Ini kitab-kitab yang wajib dipelajari oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Itu disebutkan wa jami'u badaniha aura. Seluruh tubuh wanita itu aura. Ya. Di dalam kitab Safinah itu disebutkan bahwa aurat ada 4 macam. Aurat ada 4 macam. Ya. Kemudian diantaranya disebutkan bahwa jami'u badaniha indal ajanib auratun. Seluruh tubuh wanita di hadapan al-ajanib, orang asing yang bukan mahram, adalah aurat. Bagaimana caranya seorang wanita mau keluar ketemu ajanib, ya, ingin menutupi auratnya kalau tidak menutupi seluruh tubuhnya, ya. Mesti dengan cara itu dia bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Jadi sampaikan. Atau kalau perlu beli dulu buku Safinatun Najat khusus untuk keperluan itu aja. Lihatkan nih buku. Dalam kitab ini disebutkan bahwa begini. Nah. Seluruh tubuhnya aurat. Wanita ini kecuali dalam salat. Ya. Semua tubuhnya aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Apapun tinggal ajani di hadapan orang-orang asing, ini jami'u badaniha aurat, semua badannya aurat. Jadi mungkin orang tua ingin benar-benar tahu, ya. Karena masih awal, masih belum mengetahui, jadi perlu, ya. Atau jangan sengaja belilah, cukup aja dikutip, ya. Halaman berapa tulis dulu di buku, kasih nih. Ini madhab Syafi'i yang benar seperti ini. Cukur jenggot saja dalam madhab Syafi'i tidak boleh, haram. Ya. Imam Syafi'i sudah memberikan nas yang jelas tahrim tentang haramnya khalqul lihyah, memotong jenggot. Imam Syafi'i mengharamkan memotong jenggot. Walhamdulillah. Ya, Imam Syafi'i adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah lewat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.